فيكي إسوا فيكي إسوا أدمي باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم. شيخ آل باسم رحمه الله berkata, pada asalnya kurban adalah untuk mereka yang hidup dan dibolehkan untuk dijadikan sedekah bagi mereka yang sudah meninggal, sehingga mereka mendapatkan pahalanya. Akan tetapi ada kekeliruan pada sebagian negeri yang mereka hanya menjadikan kurban bagi mereka yang sudah tiada. Mereka menyangka hal itu adalah khusus bagi mereka. Karena itu jarang sekali orang-orang yang masih hidup jarang yang berkurban untuk diri mereka sendiri. Begitu juga jika orang yang akan meninggal menulis wasiat, maka yang pertama ia wasiatkan adalah kurban sesuai dengan kemampuannya. Jarang yang berwasiat selain kurban dan membagikan makanan di malam-malam Ramadan. Hal ini kembalinya pada kurangnya para ulama yang menulis wasiat. Mereka tidak mengingatkan atau mengajari mereka bahwa wasiat itu selayaknya pada apa yang lebih bermanfaat dalam hal kebaikan. Berkurban walaupun suatu amalan yang utama dan kebaikan, namun ada yayasan atau amalan-amalan kebaikan yang bisa jadi lebih baik dan lebih utama darinya. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata, berkurban ini dibolehkan bagi si mayit sebagaimana juga haji dan sedekah untuknya. Jika ia berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, maka hal itu sah. Menurut salah satu dari dua pendapat para ulama, yaitu mazhab Malik dan Ahmad, karena para sahabat melakukan hal tersebut. Kemudian pendengar yang budiman, selanjutnya, ada beberapa adab-adab berkurban yang harus kita perhatikan dengan seksama, supaya kurban yang kita lakukan adalah kurban yang sesuai dengan tuntunan syariat. Yang pertama, yaitu niat yang sharihah, niat yang baik karena Allah. Niat yang baik ini sangat diperlukan pada setiap ibadah, karena sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Pada tiap-tiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, pendengar yang budiman, maksud dari niat yang baik di sini adalah berkurban dengan ikhlas karena Allah, mengharap pahala dari Allah, dan menjauhkan segala niat kotor yang dapat merusak keikhlasan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Kemudian yang kedua, di antara adab-adab dalam berkurban, yaitu orang yang hendak berkurban tidak memotong kuku dan rambutnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila 10 hari pertama Zulhijjah tiba, sementara seseorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa yang sengaja atau tidak sengaja melanggar larangan tersebut, maka hendaklah ia beristighfar kepada Allah, dan tidak ada kafarat baginya menurut kesepakatan para ulama. Kemudian pendengar yang ketiga, di antara ada berkurban, yaitu berkurban dengan hewan yang diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-34, Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Yang dimaksud dengan binatang ternak pada ayat ini adalah unta, sapi, dan juga kambing. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa para ulama bersepakat bahwa tidak diperbolehkan berkurban kecuali dengan ketiga jenis hewan tersebut, yakni unta, sapi, atau kambing. Namun ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa kerbau ini masuk ke dalam jenis sapi, Jadi boleh berkurban dengan kerbau. Wallahu a'lam. Dan Jabir radhiyallahu anhu berkata, jumhur ulama berpendapat bahwa 7 orang boleh berserikat untuk berkurban dengan sapi atau unta. Hadis riwayat Muslim. Baik pendengar, adab yang keempat di antara adab-adab berkurban adalah memilih hewan kurban yang tidak cacat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkurban dengan hewan buta yang jelas butanya, hewan sakit yang jelas sakitnya, hewan pincang yang jelas kelihatan pincangnya, dan hewan yang sangat kurus hingga tidak bersumsum. Ini adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dan yang terbaik adalah memilih hewan kurban yang sempurna, yang gemuk, dan berjenis kelamin jantan. Kemudian yang kelima, di antara adab-adab berkurban, yaitu hendaknya mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Jadi semakin tajam pisau yang digunakan, ini semakin pula dapat meringankan rasa sakit hewan kurban ketika disembelih. Selain itu, hal ini termasuk kasih sayang dan perbuatan baik kepada makhluk Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan kepada segala sesuatu, maka itu apabila kalian membunuh, hendaklah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, hendaklah lakukan dengan cara yang baik pula. Hendaklah seseorang dari kalian mengasah atau menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar yang budiman, menajamkan pisau hendaknya dilakukan sebelum mengambil hewan kurban dan membaringkannya untuk disembelih. Jangan dilakukan di hadapan hewan yang akan disembelih, sebab yang demikian menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang mengasah pisaunya di depan hewan sembelihannya. Lalu beliau berkata, "Apakah engkau ingin membunuhnya berkali-kali? Hendaklah engkau mengasah pisaumu sebelum hewan itu dibaringkan." Selanjutnya pendengar yang keenam, tidak memperlihatkan pisau potong kepada hewan yang akan disembelihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila engkau berkasih sayang kepada kambing sembelihan, niscaya Rabbmu juga akan sayang kepadamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Demikian pula tidak menyembelihnya di hadapan hewan sembelihan lainnya yang sedang menunggu giliran untuk dipotong. Sebab hal ini bukan termasuk sikap kasih sayang kepada makhluk Allah. Kemudian yang ketujuh, dianjurkan menyembelih hewan kurban sendiri. Namun apabila ia menyerahkan proses penyembelihan kepada orang lain, maka diperbolehkan. Kemudian yang kedelapan, menyembelih hewan kurban setelah pelaksanaan sholat id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama yang akan kita kerjakan pada hari ini adalah melaksanakan sholat. Lalu kita pulang dan menyembelih hewan kurban. Siapa yang melakukannya, maka ia benar-benar sesuai dengan sunnah kami. Sedangkan yang menyembelihnya sebelum pelaksanaan sholat id, maka itu adalah daging biasa yang ia suguhkan kepada keluarganya, tidak termasuk kurban sama sekali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan pendengar, membaringkan hewan yang akan disembelih tersebut. Kemudian yang selanjutnya, menyebut nama Allah dan bertakbir ketika hendak menyembelihnya. Yakni hendaklah seseorang membaca doa Bismillahi Wallahu Akbar ketika menyembelih. Sebab Nabi SAW dahulu ketika menyembelih 2 ekor kambing untuk kurban, beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang selanjutnya pendengar, meletakkan telapak kaki di sisi badan hewan yang akan disembelih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba berwarna putih, bercampur sedikit warna hitam dan bertanduk. Beliau memotongnya dengan tangan beliau sendiri. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan telapak kakinya di sisi badan hewan kurban tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang selanjutnya pendengar, di antara adab berkurban yaitu membagikan daging kurban kepada fakir miskin. Daging kurban yang disembelih ini boleh dimanfaatkan oleh orang yang berkurban dengan beberapa cara. yakni sebagian dimakan sendiri dan disimpan, sebagian disedekahkan kepada fakir miskin, dan sebagian dihadiahkan kepada tetangga dan teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan pemanfaatan daging kurban, "Kulu waddakhiru wa tasaddaqu." Makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyembelih kambing, beliau berkata, "Bagikanlah sebagiannya kepada teman-teman Khadijah." Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar, perlu kita ketahui bersama bahwasanya tukang jagal hewan kurban ini tidak boleh dibayar dengan daging kurban, namun hendaknya diambilkan dari harta khusus orang yang berkurban tersebut, sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Dan yang terakhir, di antara adab-adab berkurban, yaitu adanya larangan menjual daging kurban. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang dengan jelas melarang menjual daging kurban. Akan tetapi hadisnya berderajat lemah. Hanya saja, secara umum kaidah agama menyatakan bahwa harta yang digunakan untuk ibadah ini tidak boleh diperjualbelikan. Seperti harta zakat, kafarat, dan juga yang lainnya. Ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Nah, pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah kurban setiap tahunnya. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم.